Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabuth rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Baik, di sini ada beberapa pertanyaan. Ada yang terkait dengan materi. Ada juga yang di luar materi. Tidak apa-apa, kita jawab dari pertanyaan-pertanyaan yang ada. Sini ada yang bertanya, apakah menasihati penuntut ilmu atau orang-orang sebagaimana pembahasan tadi, menasihati pemerintah dengan cara yang syar'i, yang baik? Apakah menasihati penuntut ilmu atau orang-orang yang menyampaikan ilmu dengan cara menyuruhkan kepada orang-orang yang meninggalkannya adalah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nasihat itu memiliki fikih. Jadi harus diketahui nasihat itu apa artinya. Bagaimana tata cara menasihati? Kemudian perlu dilihat jenis kesalahannya apa? Apakah kesalahan itu dalam masalah pokok atau dalam masalah cabang? Kemudian juga perlu diperhatikan apa sebab terjadinya kesalahan? Apakah karena jahil, karena tidak sengaja, karena hawa nafsu, atau karena keras kepala dan sebagainya? Banyak sebab. Karena itu, di dalam memberi nasihat, seorang hendaknya menyampaikannya dengan cara yang paling baik. Dan hendaknya dia mengikhlaskan niatnya karena Allah Subhanahu wa taala di dalam nasihatnya. Dan dia maksudkan dengannya nasihat untuk orang tersebut, kasih sayang terhadapnya dan rahmat bagi seluruh kaum muslimin. Iya. Adapun masalah meninggalkan orang, maka ini kalimat meninggalkan, ini semuanya dibangun di atas bentuk kesalahannya apa, kemudian jenis kesalahannya muncul karena apa. Ini semuanya penting untuk dilihat. Tapi yang saya berikan pengarahan secara umum bahwa hendaknya setiap orang ikhlas di dalam nasihatnya. Dia menghendaki kebaikan untuk orang yang dinasihati. Dan dia melakukan hal yang bermanfaat untuk dirinya dan untuk orang lain. Lakukan hal yang bermanfaat untuk dirinya dan untuk orang lain. Kemudian hendaknya lemah lembut dalam segala perkara. Bolehkah mengambil barang inventaris di kantor yang sudah tidak digunakan daripada mubadir? Kalau dibeli ditukar luar harganya lumayan mahal. Bagaimana caranya dia ada di kantor masih bermanfaat? Ya, kemudian mau diambil, tidak diperbolehkan ya. Ya, jangan berkata mubadir, sepanjang dia dalam milik kantor biarkan saja urusannya di kantor. Kembalikan kepada yang berhak. Apa hukum menggunakan BPJS yang dihadiahkan oleh perusahaan tanpa pungut biaya? Hadiah dari perusahaannya bagus. Cuma yang menjadi masalah, perusahaan itu kerjasama dengan siapa dan bagaimana sistem kerjasamanya. Itu yang menjadi masalah. Sekarang perusahaan dia bayarkan BPJS untuk pegawainya, tapi dia kerjasama dengan perusahaan tertentu yang sistemnya adalah asuransi konvensional. Maka ini masuk di dalamnya hukum-hukum riba, tidak dibolehkan. Tapi kalau dia sifatnya asuransi, ta'awun itu adalah sumbangan murni. Ya, tidak ada bentuk riba. Dan ini beda antara dua hal. Ini semuanya ada rincian-rincian ya. Iya. Sebagaimana yang dijelaskan tadi bahwa seorang pemimpin Islam pernah mempersatukan dua kaum, yakni Khawarij, dan saya lupa nama kaum yang satu lagi. Hanya saja dengan membacakan tiga ayat dan satu hadis. Ya, maksudnya kaum Khawarij ini yang saya sebutkan tadi, mereka keluar dari keumuman kaum muslimin. Jadi kaum muslimin waktu itu jalannya lurus, jalannya para sahabat. Mereka yang disebut sebagai As-Sawadul A'bam, kelompok yang terbanyak dari umat Islam di masa itu. Di tengah mereka para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itulah kebenaran. Keluar dari jalan mereka, itu namanya keluar dari jalan yang lurus. Nah, kaum Khawarij ini yang dinasihati oleh para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, penyebutan ayat-ayat yang ada di dalamnya dan hadis itu dalam sebuah kisah ya. Ada pertanyaan mereka dan ada jawabannya dengan pembacaan ayat. Dan ini untuk kisah kaum Khawarij ini, itu kisahnya panjang di dalam Musnad Imam Ahmad. Iya. Dan itu perlu pembahasan khusus untuk mengkaji dari kisah-kisah tersebut. Di sebagian siaran TV menayangkan pengajaran-pengajaran agama yang berpijak pada Al-Quran dan Hadis. Apakah boleh mengambil manfaat darinya? Ya, sepanjang diajarkan Al-Quran dan Hadis, tidak ada masalah seorang mengambil manfaat darinya. Iya. Apabila memang seperti yang disebut dalam pertanyaan. Tapi kalau misalnya selain dari mengajarkan Al-Quran dan Hadis, dia juga mengajak kepada fanatisme golongan atau mengajak kepada beberapa kesalahan syariat, maka ini tidak diperbolehkan seorang melihat pada hal-hal yang tidak ada manfaatnya untuk dirinya. Iya. Di daerah kami sedikit jumlahnya ikhwah salafi, dan kami ingin mengadakan daurah besar tapi kekurangan dana. Bolehkah kami membuat proposal minta bantuan dana ke pemerintah? Ya, sebenarnya ini masalah bukan dilihat pada masalah boleh atau tidak ya, tapi dilihat kepada masalah apa jalan yang dia akan lakukan, apa proses dalam hal tersebut. Karena itu yang saya nasihatkan, agar supaya seseorang itu dia berbuat apa yang dia mampu saja, dia melakukan sesuai dengan kemampuannya. Hal-hal yang seorang tidak mampu, Allah tidak membebani seseorang pada perkara yang dia tidak mampu. Dan tidak ada masalah seorang membuat dari proposal atau catatan, diberikan kepada siapa yang bisa dia percaya atau siapa yang diharapkan bisa membantu di dalam hal tersebut. Dan itu bukan meminta namanya. Itu namanya menawarkan kerjasama kebaikan. Sebab dia tidak meminta untuk dirinya. Iya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah datang kepada beliau orang yang meminta, tapi beliau tidak punya sesuatu yang bisa dia berikan. Maka beliau bilang kepada para sahabat, siapa yang bersedekah untuk orang ini? Ini hanya saja Nabi tidak tulis proposal, tulis ke para sahabat. Beliau bicara langsung. Iya, bicara langsung. Dan itu maknanya sama. Dan hadisnya di Sahih Muslim. Dan dari situlah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika waktu itu sebagian sahabat diam, maka majulah satu sahabat dia bersedekah diikuti oleh yang lainnya. Kemudian Nabi bersabda, "Man sanna fil Islami sunnatan hasanah, falahu ajruhu wa ajru falahu ajruha wa ajru man amila biha wa la yanqusu min ujurihim syai." Siapa yang memberi contoh dengan sunnah yang baik, maka dia dapat pahalanya dan pahala orang yang mengerjakannya tanpa mengurangi pahala mereka sama sekali. Sampai akhir hadis. Iya. Ada yang tamu Nabi, maka Nabi katakan kepada para sahabat, "Siapa yang bisa menjamu tamuku?" Menjamu tamu ini. Ya Rasulullah tidak meminta untuk ini, tapi untuk kemaslahatan orang lain. Dan itu adalah hal yang baik. Itu masuk di dalam kaidah umum dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa." Tolong menolonglah dalam kebaikan dan ketakwaan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Isfa'u fal tu'jaru." Berilah syafaat, beri rekomendasi, maka engkau akan diberi pahala. Ya, ada orang yang perlu dia kasih rekomendasi, kamu ke si fulan, bilang kepada si fulan bahwa saya menyuruh ke sini. Itu kan rekomendasi namanya. Atau dia minta saya telepon kepada orang tertentu untuk memberi bantuan. Boleh saja, itu adalah hal yang baik. Hal yang baik. Ya, maka sepanjang di dalamnya tidak ada pelanggaran syariat, bentuknya tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, kemudian tidak membawa bahaya untuk dakwah itu sendiri, maka tidak ada masalah di dalam hal tersebut. Ya, adanya sebagian orang yang di dalam masalah ini kadang dia berkata, tidak boleh sama sekali bikin proposal, tidak boleh bikin ini. Ini dari orang-orang yang tidak mengerti. Tidak mengerti bagaimana hidup dengan manusia. Tidak mengerti bagaimana dia berinteraksi kepada orang dengan cara yang baik dan menelantarkan dari kaidah-kaidah syariat. Tahu banyak dia telantarkan dari kaidah. Ya. Pertama, dari kaidah kubra di dalam buku fikih dikatakan al-ada muhakkama. Kebiasaan itu dijadikan landasan hukum. Hal yang sudah berjalan di tengah manusia biasa berlalu, sepanjang tidak ada pelanggaran syariat dalam hal itu, enggak apa-apa. Itu satu. Kemudian yang kedua, dia meninggalkan kaidah ta'awun al-birri wa taqwa. Ya. Kemudian yang ketiga, dari dahulu hingga hari ini, ya, para ulama kita mengerjakannya. Nah, dan ini sekarang ada dari sebagian kawan-kawan kita, semoga Allah memberi hidayah. Ya, kadang mereka berdalil dengan Syekh Muqbil. Syekh Muqbil sendiri rahimahullah itu menulis tulisan-tulisan untuk membantu sebagian kawan-kawan dalam bentuk tertulis. Iya. Saya pernah mintakan untuk sebagian dari ustad-ustad, ini perlu pondok pesantrennya, perlu masjid, perlu bangunan. Saya mau bel tulis kitab umum kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Ini si fulan bin fulan, dia adalah kami percaya di sisi kami, dia perlu pondok dan bangunan-bangunan. Surat terbuka. Itu apa namanya kalau bukan proposal? Itu dilakukan oleh Syekh Bin Baz, Syekh Ibnu Utsaimin, Syekh Shalih Al-Fauzan. Orang-orang yang punya fikih dalam agama. Orang-orang yang punya fikih di dalam agama. Punya wara. Punya kezuhudan terhadap dunia. Perhatian terhadap kaum muslimin. Mau dikatakan bahwa ulama-ulama ini peminta-minta? Ini dari kelancangan yang sangat besar. Nak mengerti dari fikih hadith-hadith dan bagaimana interaksi di dalam hadith. Bahkan kadang berdalilkan dengan sebagian dari masyaih, dan syekh itu sendiri dia banyak di dalam fatwa-fatwanya membolehkan juga dikaitkan oleh murid-muridnya yang lain. Maka ini kadang ada sebagian orang yang apa namanya jalur pemahamannya karena dia baca sendiri, tidak ambil dari guru. Iya, sebab kalau dia tanya kepada guru dia akan disalahkan. Tapi karena dia baca sendiri, dia pahami sendiri, akhirnya muncul dari pemahaman-pemahaman baru. Karena itu tadi saya katakan bahwa mengambil ilmu itu jelas dari gurunya, juga jelas sumber-sumbernya. Tidak boleh seorang mengambil, dia baca sendiri, dia pahami sendiri. Ya, apalagi dia jatuhkan hukum-hukum berat kepada manusia. Orang ini hizbi, orang ini kerjanya minta-minta, orang ini kerjanya begini dan begitu. Itu berat namanya. Kita silam pendapat, tidak apa-apa silam pendapat. Ya. Dia pegang itu tidak boleh, silahkan. Tapi jangan dia menyalahkan orang lain yang punya dalil-dalil tentang hal itu. apalagi menyebabkan keributan, menyebabkan apa namanya perpecahan, menyebabkan kebencian, itu adalah hal yang tidak baik, bertentangan dengan makna dari agama ini. Ya, kita diperintah untuk bersatu, dikatakan ahli sunnah wal jamaah karena mereka cinta kepada sunnah, menjaga kebersamaan, menjaga kebersamaan. Hal-hal yang bukan merupakan prinsip dasar, bukan masalah-masalah yang kalau seorang keliru di dalamnya dikatakan ahlul bidah. Tidak boleh seorang keras di dalam hal yang seperti itu. Diberikan kelapangan, keluasan, supaya apa namanya tercipta dari kebaikan. Kalau setiap orang yang keliru lalu kita hukumi dengan hukum-hukum yang keras, hukum-hukum yang apa namanya tebal, nari yang tersisa dari para ulama. Iya. Itu dikatakan oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullah ketika beliau menyinggung tentang Ibnu Manda yang mengeritik keras terhadap Imam Muhammad bin Nasr Al-Marwazi rahimahullahu taala. Muhammad bin Nasr Al-Marwazi, beliau keliru di dalam masalah akidah, di masalah Al-Qur'an, keliru. Maka beliau disalahkan oleh ulama di masanya. Disalahkan besar-besaran oleh Ibnu Manda. Maka kata Imam Adz-Dzahabi rahimahullah, andai kata setiap ulama berijtihad, dalam sebagian ijtihadnya dia keliru, kita berdiri membid'ahkan dia, memboikotnya, maka siapa yang selamat dari para ulama? Siapa yang akan selamat? Ya karena itu harus punya fikih di dalam beragama. Seorang yang dia tonjolkan adalah belajar, ya, punya fikih dengan bagus, dia belajar dengan benar, dia pahami bahwa ilmu itu luas. Ilmu itu luas. Dan ini saya lihat dari kawan-kawan yang apa namanya sering memberikan hukum-hukum yang terlalu besar, padahal ulama-ulama besar saja tidak memberi seperti itu. Saya lihat banyak kelemahan di dalam ilmu-ilmu alat, kurang memahami dari cara pendalilan. Harusnya belajar ilmu usul fikih yang benar, belajar dari ilmu usulul hadis yang benar, belajar dari ilmu usulul tafsir yang benar. Kemudian dia luruskan pemahamannya dengan pemahaman para sahabat, pemahaman para ulama, dan pemahaman apa namanya para as-salaf. Iya, jangan bertindak sendiri, mengambil dari ketentuan-ketentuan, dia baca dari ayat, dia hadis, diarahkan kepada siapa yang menyelisihinya, padahal tidak ada dari ulama yang memahami seperti itu. Ini dari hal-hal yang hendaknya dihindari. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada semuanya. Bagaimana hukum inseminasi buatan pada hewan tanpa bibit, sperma dari pejantan dibeli? Enggak dibolehkan ya beli sperma seperti itu. Karena itu sperma ketika dibeli untuk pejantan ini, ya mungkin berhasil, mungkin tidak berhasil. Mungkin berhasil, mungkin tidak berhasil. Itu terdapat di dalamnya gharar. Dan di dalam sahih Muslim dari Abu Hurairah, nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam ambil gharar. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari jual beli yang tidak jelas di dalamnya. Bagaimana berjual beli di teras masjid? Ya ini masjid di terasnya itu bagian dari masjid. Teras bagian dari apa? Bagian dari masjid. Kalau halaman itu bukan dari masjid. Semua yang bersambung dengan masjid, terasnya, kamar yang bersambung dengan masjid, menaranya, itu semuanya bagian dari masjid. Bagian dari masjid. Ya kalau dia bagian dari masjid, itu bercabang darinya hukum-hukum. Boleh dipakai itikaf, tidak boleh jual beli di situ. Hal yang baik kalau dibersihkan, ya dijaga, dipelihara. Itu hukum-hukum masjid berputar. Iya. Maka ini diperhatikan ya, dari ketentuan-ketentuan. Dan seorang muslim dan muslimah hendaknya menjaga dengan baik dari ketentuan-ketentuan syariat dan saling menasihati di dalam hal-hal yang kadang seorang jatuh di dalam sebuah kekeliruan dan dia tidak mengetahui tentang hukumnya. Iya. habis maghrib. Baik, selesai pertanyaannya. Sudah. Baik, kemudian di akhir dari pertemuan kita ini, saya alhamdulillah mengumpulkan banyak dari kawan-kawan dari berbagai daerah. Saya nasihatkan kepada diri saya dan kepada seluruh kawan-kawan yang hadir untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala hal, dalam keadaan rahasia maupun terang-terangan, pada diri sendiri maupun di depan orang, pada segala keadaan. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa khalitin nas bi khuluqin hasan watbi'is sayyi'ata bil hasanah tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqil hasan. Bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada. Iya, dan balaslah kejelekan atau ikuti kejelekan itu dengan kebaikan, maka kebaikan akan menghapus kejelekan. Demikian pula kalau ada yang berbuat keliru terhadap kita, kesalahan, jangan dibalas dengan kekeliruan dan kesalahan juga, tapi kita balas dengan memaafkan, kita balas dengan mengarahkannya yang baik. Sebab kalau setiap orang ada yang bersalah, dia balas dengan kebencian, dia balas juga dengan hal yang sama. Ya, mau sampai kapan ribut-ribut terus? Ya, dan itu bukan dari ciri orang yang belajar. Ya, ciri orang yang belajar, ilmunya itu memberi pengaruh pada akhlaknya, pada pembawaannya. Ya, dia tidak melihat kepada dirinya, dia punya hak atau tidak, tapi dia melihat pada hak Rabbnya. Dia melihat apa yang terbaik untuk manusia. Apalagi kalau memang perbuatan tersebut kadang bisa memberi efek-efek yang jelek kepada orang lain, maka hendaknya seorang banyak bersabar memperbaiki dari akhlaknya. Kemudian bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Dan ini hendaknya selalu kita tanamkan di dalam kehidupan kita, di dalam dakwah kita. Kita berusaha untuk menerapkan dari akhlak yang mulia sesuai dengan apa yang kita ketahui. Iya. Kecintaan kepada saudara kita dengan kecintaan yang syar'i. Kemudian berbaik sangka kepada saudara, membantu orang yang keliru untuk benar, membantu meringankan dari kesusahan orang lain. Ya, bertemu dengan kawannya dengan muka yang cerah, muka tersenyum. Ya, dia membalas kejelekan dengan kebaikan. Ini semuanya dari akhlak-akhlak yang mulia. Dari akhlak yang mulia. Maka seorang yang dia pikir adalah kehidupan akhiratnya. Kehidupan akhiratnya. Tidak usah berpikir akan apa yang dilakukan oleh manusia. Orang berbuat jelek terhadap diri kita, ya mungkin saja perbuatannya itu membawa kebaikan untuk kita sendiri. Mungkin itu akan menjadi penggugur dosa-dosa, dan mungkin itu akan menjadi bahan latihan untuk memperbaiki dari akhlak kita, dan mungkin itu menjadi bahan untuk kita supaya kita doakan saudara kita supaya dia mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kemudian hendaknya kita memperbaiki dari hubungan persaudaraan. Ya. Hubungan persaudaraan, karena ukhuwah Islamiyah itu adalah ciri keimanan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna ikhwah." Sungguhnya kaum mukminin itu adalah bersaudara. Dan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa kunu ibadallahi ikhwana." Dan jadilah kalian semua wahai hamba-hamba Allah sebagai orang-orang yang bersaudara. Sebagai orang-orang yang bersaudara. Kita wujudkan dengan seksama mana persaudaraan ini. Iya. Jangan seperti sebagian orang. Kadang Masya Allah bikin tema-tema bagus ya. Judulnya bagus, menarik. Ya, membangun uhuwa di atas minhajun nubuah. Bagus judulnya. Ya, tapi isinya caci maki kepada saudaranya. Membuat perpecahan dan perselisihan. Nah, ini bukan hal yang baik. Ini menyelisih dari ketentuan-ketentuan. Dan dari kaidah-kaidah syariat kita. Saudara kita kalau dia melakukan kekeliruan, ya, diperbaiki, dinasihati. Ya, ibaratnya seorang kalau dia punya jari, ya, ini jarinya luka, kalau luka diobati, dirawat. Jangan jarinya luka, wah ini luka, bikin repot saya, ambil gunting, potong buang jarinya. Ya. Tentunya tidak ada yang melakukan seperti itu terhadap Saudara kita kalau ada kekeliruan, kita perbaiki, kita luruskan. Iya. Kemudian di dalam hidup secara bersama, apalagi membangun dakwah, itu perlu orang-orang besar. Iya. Karena dakwah salafiyah itu adalah dakwah yang besar, dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perlu orang-orang besar juga di dalam mengembangkannya. Orang-orang yang punya jiwa besar, lapang dada yang besar, semangat yang besar, dan kesabaran yang besar. Dengan itulah akan terwujud dari kebaikan. Apabila ini dimiliki oleh setiap muslim dan muslimah, maka insyaallah ta'ala itu akan menjadi sebab tersebarnya kebaikan dan berkembangnya dakwah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minul dha'if wa fi kullin khair. Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billahi wa la ta'jan. Seorang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah dari mukmin yang lemah. Tapi pada semuanya ada kebaikan. Perhatikan bahasa Rasulullah. Semuanya ada apa? Ada kebaikan. Maka bersemangatlah engkau meraih apa yang bermanfaat bagimu. Mohon pertolongan kepada Allah dan jangan merasa lemah. Jangan merasa lemah. Kemudian di antara hal yang penting juga kita perhatikan bahwa ciri ahli sunnah itu dia sibuk dengan ilmu dimanapun dia berada. Sibuk dengan ilmu dimanapun dia berada. Ya. Di masa fitnah, semakin besar fitnah, semakin besar kesibukannya dengan ilmu. Sebab menanamkan ilmu, menyebarkan ilmu itu adalah obat untuk semua fitnah. Untuk semua ujian dan cobaan. Maka perhatikan dengan baik, dengan seksama mana penyebaran ilmu ini. Kita harus punya semangat untuk belajar, memperdalam agama. Jangan hanya sibuk kila wa qala saja, dikatakan begini, dikatakan begitu. Ya, apalagi hanya sekadar dapat informasi-informasi yang masuk lewat HP, lewat WhatsApp, atau yang semisal dengannya. Maka itu jangan menyibukkan seseorang. Harusnya dia sibukkan terhadap dirinya. Sudah berapa banyak dari Al-Quran dia hafal. Hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dia hafal. Bukan hanya hafalan, sudah sejauh mana dia memahaminya. Ya, karena ada orang-orang yang kadang hafal Al-Quran, hafal banyak hadith, tapi tidak paham Al-Quran yang dia hafal. Dan hadith yang dia baca. Hadith yang dia baca. Ya, dan akhirnya, kadang membuat masalah bagi manusia. Dan ini sifat yang tidak baik pada seorang penuntut ilmu. Ya, dan ini yang dicela oleh para ulama kita. Dari dua bait syair yang sering diucapkan oleh Syekh Mukbil rahimahullah, beliau memperingatkan murid-muridnya. Jangan sampai setelah belajar dia menjadi orang yang tidak bermanfaat malah di tengah manusia. Kata beliau, lammam tala afqadana naf'uhu wa dhalika min simati baitil khalaq. Nas'a ilaihi idghada farighan wa ma bihi naf'un idza mamtala. Katanya ketika dia sudah penuh, maka tidak ada lagi manfaat padanya. Ini teka-teki ya. Ketika sudah penuh, tidak ada lagi manfaat padanya. Apakah itu? Dijawab dalam kelanjutan bait syair. Itu adalah ciri WC yang dipakai buang hajat. Kan begitu, WC kalau sudah penuh, tidak ada yang pergi buang hajat di situ. Sudah penuh, mau buang kemana? Ya. Kata beliau, WC itu, ketika dia kosong, nah kita ke sana. Kita isi. Tapi kalau sudah penuh, tidak ada lagi manfaatnya. Maka jangan sampai ada penuntut ilmu yang seperti itu. Ketika dia banyak belajar malah menjadi tidak bermanfaat bagi manusia. Ya. Untung kalau tidak ada manfaatnya. Kalau berbuat kerusakan, itu adalah hal yang sangat bertentangan dengan mana ilmu yang dipelajari. Dengan mana ilmu yang dipelajari. Kemudian di antara hal yang ingin saya ingatkan juga, seorang itu hendaknya selalu mengingat dari firman Allah Subhanahu wa taala tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu." Saya dijadikan oleh Allah sebagai orang yang berberkah dimanapun saya berada. Jadi orang yang berberkah dimanapun dia berada. Semangat manusia itu dapat kebaikan dimanapun dia berada. Dia mengajak orang-orang kepada kebaikan. Orang kafir saja kita semangat dia dapat hidayah. Orang fasik kita semangat dia dapat hidayah. Apalagi saudara kita yang sudah kenal dari sunnah, dia keliru dari jalannya, keliru dari perbuatannya, diluruskan, diajak kembali kepada jalan yang benar. Iya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am." Andai kata Allah memberi hidayah kepada engkau, andai kata Allah memberi hidayah kepada seseorang disebabkan karena kamu, maka itu lebih baik bagimu daripada unta-unta merah. Ini bahasa ya orang Arab. Kalau mereka bahasakan apa namanya dunia dan segala isinya, itu mereka katakan unta-unta merah. Sebab itu harta mereka yang paling mahal. Jadi kalau kita bahasakan secara bebas hadits ini, seorang yang dapat hidayah kamu yang menjadi sebab, itu lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Tidakkah kita bersemangat, ada tetangga kita, ada kawan kita, karib kerabat kita, dia tidak kenal hidayah, kita ajak dia untuk mengenal hidayah. Kita beri dari tuntunan, walaupun satu hal, ya perkara ringan, ajarkan kepadanya. Dan umumnya manusia itu senang dengan hal-hal yang membuatnya bergembira. Membuatnya bergembira. Iya. Misalnya, ketemu misalnya dengan saudaranya, dibacakan haditsnya, "La tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talib." Hadits riwayat Muslim. Jangan sekali-kali seorang itu meremehkan dari kebaikan, walaupun sedikit, walaupun sekadar dia berjumpa dengan saudaranya dengan muka tersenyum. Ya. Ini bagus diajarkan, diberi satu faedah. Atau diberi satu keyakinan. Ya. Dia katakan kepada kawannya, "Di mana Allah?" Ya. Kemudian diajari bahwa Allah Subhanahu wa taala di atas langit. Karena demikianlah di dalam Al-Qur'an. "Amin tum man fis sama?" Tidakkah apakah kalian merasa aman kepada Allah yang berada di atas langit? "Ilaihi yas'udul kalimat thayyibah." Kepadanya lah naik kalimat yang thayyib, kalimat yang baik. "Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa." Allah beristiwa di atas arsy-Nya. Maka ini dari keyakinan bisa diberikan ringkas. Hal yang baik dia semangat memberi manfaat. Iya. Atau diajarkan dari doa-doa, dikir pagi dibaca misalnya. Ketika di pagi hari dia membaca, "Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban." Ya, "wa amalan mutaqabbala," dan amalan yang diterima. Minta ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amalan yang diterima. Iya. Selesai makan dengan kawannya diajarkan bahwa di dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan selainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man akala ta'aman faqala alhamdulillahilladzi at'amani hadha at'am wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah, dakhala al-jannah." Siapa yang makan sebuah makanan, setelah dia makan dia baca doa, "Alhamdulillahilladzi at'amani hadha at'am." Segala puji hanya untuk Allah yang memberi makan untuk kemakanan ini. "Warazaqanihi," dan memberi rezeki untukku dengannya. "Minggiri haulin minni wala kuwa," tanpa ada daya dan upaya dari gue yang saya keluarkan, tapi saya dapat rezeki. Maka siapa saja yang makan dari makanan, kemudian dia baca doa ini, maka dia akan masuk surga. Ini adalah hal-hal yang kalau dia berikan kepada saudaranya, hal yang baik. Atau dia habis makan, diajak kawan-kawannya, kita doakan orang yang memberi makan, "Allahumma gfir lahum warhamhum." Ya. "Allahumma barik lahum fima razaqtahum waghfir lahum warhamhum." Ya Allah, berkahilah rezeki yang kamu berikan kepada mereka, ampunilah mereka dan rahmatilah mereka. Hal ini adalah hal yang baik. Seorang semangat dia memberikan kebaikan. Demikian pula dia semangat di dalam kegiatan-kegiatan yang mengandung kemaslahatan kaum muslimin. Ya. Seperti pendirian pondok-pondok pesantren, tahfidz-tahfidz Al-Qur'an, dan semisal dengannya untuk gotong royong, kerjasama di dalamnya. Semuanya memberikan bantuan apa yang dia mampu. Dengan hartanya, dengan tenaganya, dengan pikirannya. Apa saja yang bermanfaat dia berikan. Rasulullah SAW bersabda, "Man istata'a minkum ayyam fa'akhahu faliyafa'al." Siapa di antara kalian yang mampu memberi manfaat kepada saudara, yang hendaknya dia lakukan. Dan beliau juga bersabda, "Wallahu fi auni al-abdi, makana al-abdu fi auni akhi." Allah itu selalu membantu seseorang sepanjang orang itu membantu saudaranya. Maka ini semuanya dari kebaikan-kebaikan yang hendaknya kita perhatikan. Iya. Kemudian yang terakhir di sini yang ingin saya nasihatkan, bahwa kita hendaknya banyak bersyukur terhadap nikmat-nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. dan kesyukuran terhadap nikmat itu akan membuat kita semakin menjaga dan memelihara nikmat itu. Kita bersyukur adanya nikmat masjid, adanya nikmat pengajian, adanya nikmat ustadz-ustadz yang mengajari kita, adanya nikmat dari kawan-kawan kita yang mereka juga hadir di dalam majelis-majelis ilmu, cinta kepada kebaikan. Sebab di hari-hari yang seperti ini, saudara yang mengerti sunnah itu sangat sedikit. Ya, maka ketika kita mengenal dari nikmat-nikmat yang seperti ini, kita berusaha untuk menjaga nikmat itu, mensyukurinya, mensyukurinya. Maka apabila kita semakin baik di dalam bersyukur terhadap nikmat, kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala menambah nikmat dan karunia-Nya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan rahmat-Nya kepada kita semua, selalu menjaga kita semua di atas keislaman dan sunnah di kehidupan dunia, di alam kubur, dan di akhirat kelak. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita semua istiqamah di dalam segala ucapan dan perbuatan, serta membukakan untuk kita semua pintu-pintu ilmu dan amalan salih, serta mengampuni segala dosa dan kesalahan. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan di kesempatan siang hari ini. Semoga ada manfaatnya untuk semuanya. Dan saya mohon maaf atas segala macam kekurangan dan kesalahan. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.